Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa minhu saja'u, dan diantara memperindah bahasa dari sisi teksnya adalah saja'. Saja' adalah kecocokan dua fasilah di huruf terakhir, kalau itu prosa. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imu ta'am wa absus salam wa silul arham wa salu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Berilah makanan, sebarkanlah ucapan salam, sambullah kekerabatan, solatlah di malam hari dan manusia terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Contoh keindahan bahasa yang lain adalah al-qalbu. Contohnya ucapan seorang penyair, rasa cintanya itu langgang likuli haulin, menghadapi li makna fi kuli haulin, dalam semua keadaan yang mengerikan. Wahal, dan apakah semua rasa cintanya tadumu, itu langgeng. Dalam Al-Quran, contoh Al-Qalbu, kullun fi falakin. Contoh yang lain, warabbuka fakabbir. Contoh yang lainnya, bentuk yang lainnya adalah komitmen dengan sesuatu yang tidak harus, yaitu mendatangkan sebelum akhir huruf rawi. Kalau dalam syair, rawi itu adalah huruf terakhir di satu bait, yang jika nanti rawinya sama, maka bait tersebut akan dinamai dengan nama huruf itu. Huruf terakhirnya, rawinya nun, semuanya nun, akhirnya disebut mandhumah nuniyah. Semuanya ha, akhirnya jadi ha'iyah. Semuanya lam, nanti jadi lamiyah. Nah, ini sebelum rawi ada satu huruf. Atau sebelum fasilah, dalam saja dia datangkan sesuatu yang tidak harus. Semacam bait-bait syair yang disebut luzumiyat karya Abul Ala. Tolak ukur indah dalam masalah ini dan di semua bentuk-bentuk ya, dalam ilmu badi, hendaknya teks itu mengikuti makna dan pesan. Siapa yang memenangkan teks mengalahkan makna, maka dia zalim terhadap bayan. Catatan kaki, aku tidaklah bermaksud dengan kalimat ini makna lebih penting dalam bayan, karena balaghah seluruhnya tegak di atas asas teks di tempatnya, dan itu kuat dan indah. Maka makna sebagaimana diungkapkan itu matruhatun, dipaparkan di tengah jalan, namun yang tercela adalah menimbang teks ala hisab dengan merusak, dengan mengalahkan makna. Penjelasannya, di antara muhasinat lafziyah adalah sajak. Di Al-Quran terdapat banyak sajak. Adapun sajak-sajak manusia itu banyak, di antaranya adalah sajak yang dipaksakan. Dan sajak yang dipaksakan itu munafirun, tidak cocok bagi karakter balaghah. Yang diinginkan oleh balaghah adalah sajak yang alami, yang mengalir. Adapun al-qalbu, nama lainnya adalah al-mustawi. Definisinya adalah ayaqra al-kalama min akhirihi kama yaqra min awalihi. Adalah membaca satu kalimat di akhirnya sebagaimana dia baca di awalnya. Tadi mawaddatuhu tadumu, Kemudian di akhirnya wa mawaddatuhu tadumu. Dan bait yang disebutkan dalam matan, saya tidak punya sangkaan ada seorang yang yatahayya'u bisa menyiapkan bait semacam itu dengan mudah dan salalah. Salalah itu bait yang mengalir. Demikian juga dicontohkan al-qalbu dalam firman Allah Ta'ala warabbaka fakabbir. Namun berdalil dengan kutipan ayat ini la yastaqimu tidaklah cocok kecuali manakala tanpa wawu. Jadi seandainya wawunya tidak ada rabbaka fakabbir. Ada kabir ka'ba'ra ra'ba'kaf. Ya, depannya roh ba'kaf, belakangnya ka' ba'ra. Kemudian luzum ma'la yalzam. Contohnya adalah perkataan Abul Ala al-Ma'ari. Dia punya diwan. Diwan itu buku kumpulan syair. Judul diwannya al-Luzumiyat. La tatlubanna bi alatin laka hajatan. Janganlah engkau meminta dengan alat yang engkau miliki satu hajat. Qalamul balighi, penanya orang yang indah bahasanya. Bi ghairi jiddin, tanpa mungkin tanpa kesungguhan, itu mirzalu, seperti alat tenun. Sakana samakani, catatan kaki, samakani artinya najmani, dua bintang di langit. Bintang yang pertama disebut A'zal, yang kedua disebut Raqib, nama lainnya Ramih. Tinggallah asamakani dua bintang di langit, kilahuma dua-duanya, hadalahu ramhun wa hada A'zalu. Maka Abul Ala al-Ma'ari untuk komitmen sebelum lam itu harus zai. Maka di depan, di atas mirzal, bawahnya juga a'zal. Seandainya beliau mengatakan hada awalu, jadi hada lahu ramhu, hada lahu, la sahah, tentu bagus. Tidak ada di bait itu cacat, akan tapi beliau berkomitmen untuk mencocoki huruf yang akhir walladhi qablahu dan huruf sebelumnya. Kemudian di Al-Quran takhar, kemudian tanhar, roknya sama, haknya sama. Luzum mala yalzam. Dan ini sekaligus contoh saja. Ini bagian pertama dari al-badi, yaitu muhassinat lafziyah. Kemudian yang kedua, muhassinat maknawiyah. Yang pertama tibaq, nama lainnya mutabaqah, kontras bahasa Indonesianya. Watahsabum aiqadhon, kalian mengira dia, mereka, ashabul kahfi itu bangun padahal tidur. Bangun dikontras dengan tidur. Yuhyi wa yumit, ini kontras. Laha makasabat wa alaiha, laha sama alaiha. Untuknya apa yang dia usahakan, atasnya yaitu dosa yang dia pikul, maktasabat dari apa yang dia usahakan. Kemudian mirip dengan tibak mukobalah. Kalau tibak itu satu-satu. Satu, kemudian satu. Kalau mukobalah minimal dua, boleh tiga, boleh lebih. Fa'at haka qalila, faliyat haku qalila, waliya baku kathira. Yat haku dengan ya baku, qalila dengan kathira. Contoh yang lain, ucapan seorang penyair, betapa indah, betapa bagusnya agama dengan dunia jika berkumpul. Dan betapa jelek kekafiran dan bangkrut ada pada seseorang. Din dunia, terus ahsan akbah. Ya, ada ahsan akbah, ahsan kontrasnya akbah. Din kontrasnya kufur, dunia kontrasnya iflas. Kemudian musyakalah, contohnya sabda Nabi, Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Contoh musyakalah, ucapan penyair, qalu, mereka katakan, usulkanlah sesuatu yang kami akan dermawan bagimu untuk memasaknya. Qultu, maka aku katakan, masakkan, maksudnya buatkan untukku jubah dan qamis. Wal aqsu, kemudian membuat kebalikan. Adatus sadat, kebiasaan para sayyid, para elit, itu sadatul adat, adalah adat yang elit. Cuma dibalik. Ini adatnya orang elit, itu elitnya adat. Itu al-aqs. Maka muhasinat maknawiyah adalah somim, intinya balaghah. Dan dia lebih tinggi dan lebih mahal daripada muhasinat lafaz. Di antaranya adalah tibak, contohnya jelas. Demikian juga muqabalah. Bedanya, muqabalah disyaratkan takabul kontras antara dua kata dengan dua kata atau lebih sebagaimana di ayat. Tertawa dikontraskan dengan buka, qalil dengan kathir. Kalau tibak, itu cuma kontras dua kata. Fakat saja. Sedangkan musyakalah, definisinya adalah menyebutkan sesuatu tidak dengan teks yang semestinya. Kenapa? Likwuku'ihi, karena yang tidak semestinya tadi terletak fisuhbatihi, di dekat satu kata tertentu. Contohnya, wajaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha, musakalahnya terletak di sayi'ah yang kedua. Balasan perbuatan jelek, kejelekan. Dan balas dan sayi'ah yang kedua itu bukan kejelekan. Dia adalah al-adl. Dia adalah al-adl. Semisal dengan kejelekan yang pertama. Maka yang sayi'ah yang pertama betul sayi'ah. Sayi'ah yang kedua apakah sayi'ah? Bukan. Dia adalah al-adl. Namun adl disebut dengan sayi'ah. Maka menyebutkan sesuatu tidak dengan kosakata semestinya. Al-adl disebut dengan sayi'ah. Kenapa? Liwuku'ihi. Karena adl ini terletak fisubatihi, berdekatan dengan sayi'ah. Yaitu sayi'ah yang pertama. Ya, kemudian bait yang disebutkan adalah contoh yang paling jelas dalam masalah ini, yaitu musyakalah. Karena jubah dan qamis tentu tidak bisa dimasak, namun dijahit dan ditenun. Akan tetapi penyair mengandaikan dalam benaknya adanya sejumlah orang yang mengatakan, usulkan sesuatu, nujid, dari kata-kata jad, ya jud, dermawan, nujud laka sun'ahu, kami akan dermawan untuk membuatnya. Maka sang penyair mengatakan, ya sudah masaklah. Masaklah artinya buatlah. Maka digunakan kata-kata masaklah padahal maknanya buatlah. Kenapa digunakan kata-kata masaklah? Musyakalah lilafdihim. Karena musyakalah. Laka tubkhohu tadi. Iktar hilal syai'an nujid laka tubkhohu, maka akhirnya tubkhohu masaklah. Kan mungkin bahasa ya ya apa misalnya dalam bahasa Indonesia mirip-mirip musyakala ya, didik anak itu jangan pakai nampar, namun tamparlah pakai es krim, pakai ini tamparlah pakai es krim, artinya dikasihkan. Namun karena tadi kalimat depannya tampar, akhirnya kalimat selanjutnya tampar. Jadi anak yang baik jangan suka nampar ini anak, kecuali nampar pakai es krim. Nampar, nampar. Yang dimaksud nampar, ngasih. Kenapa muncul kata-kata nampar padahal maksudnya ngasih? Ya, musyakala. Namanya musyakala. Wakadzalika demikian juga hadis tentang bosan. Allah tidak bosan, maka kita ketahui dengan badihah. Badihah itu sesuatu yang langsung tertangkap dalam pikiran. Bahasa yang dimaksudkan adalah meninggalkan, meninggalkan amal atau meninggalkan dan menahan dari memberi balasan. Inilah makna yang langsung terbetik bagi orang yang sudah mengecap bahasa Arab. Meskipun sebagian ulama memberikan tafsiran yang lain yang mengeluarkannya dari bentuk musyakalah, yaitu dengan menjalankan teks sebagaimana zahir maknanya. Lantas beliau mengatakan ini adalah bosan yang layak bagi Allah yang tidak serupa dengan bosan makhluk. Kemudian di antara bentuk muhasinat yang lain adalah al-aqs sebagaimana dicontoh. Dan akas ini mirip dengan muhasinat lafdiyah. Kemudian matan, termasuk muhasinat maknawiyah adalah tauriyah. Tauriyah adalah yutlak digunakan satu kata punya dua makna. Ada makna dekat, makna jauh. Dan yang dimurad, yang dimaksudkan adalah makna jauh. Contohnya, wasama'a banainaha bi'aidi. Dimungkinkan yang dimaksud bi'aidi jamak yadin, dan dia makna yang dekat. Kenapa kok dekat? Bidalil dengan pertimbangan ada kata-kata banaina. Namun dimungkinkan makna yang jauh, bahasanya aidi adalah masdar ada yaitu aidin, yang artinya kekuatan, dan itulah yang diinginkan. Kemudian ada namanya istikhdam. Contohnya ucapan seorang penyair, jika turunlah mendung di bumi, di tanah satu kelompok orang, maka kami ngembalakan ternak di sana, meskipun mereka marah. Yang dimaksud dengan sama adalah hujan dan zarak sekaligus, dan tanah dan rerumputan. Perkataan demikian juga perkataan penyair yang lain, walil ghazalah dan ya, kijang betina. Wanita cantik oleh orang Arab dibahasakan dengan kijang, kijang betina. Syai'un min talafutihi, memiliki sedikit dari tolehannya. Wa nuruha min diya khaddaihi muktasabu, dan cahayanya dari cahaya dua pipinya itu satu hal yang diusahakan. Kan beliau katakan ghazalah di sini hewan yang dikenal, bisa juga maknanya adalah matahari. Penjelasannya, tauriyah adalah di antara muhasinat maknawiyah yang adak, paling jeli, paling lembut, wal arak, dan paling lembut. Ada ulama yang mengingkari adanya tauriyah dalam Al-Quran, dan tidak ada alasan pendukung bagi orang yang mengingkarinya. Karena Al-Quran berjalan sesuai dengan uslub orang Arab, dan contoh-contoh tauriyah dalam Al-Quran itu banyak. Pemindalika diantaranya adalah ayat yang telah disebutkan. Tiba sama'a banainaha. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala mengkabarkan tentang saudara Yusuf ketika berkata pada bapaknya, tatkala sang bapak mengkabarkan pada mereka kalau sang bapak menjumpai bau badan Yusuf, maka mereka mengatakan, demi Allah, innaka lafi dholalikal qadim. Dimungkinkan yang mereka maksudkan dengan dholal adalah lupa. Wanisya, wasiyak, dan rentetan kalimat mendukung hal itu. Kemungkinan yang kedua yang mereka maksudkan dholal adalah keliru. Warwayah, dan tindakan yang salah karena mengutamakan Yusuf atas mereka dan cinta yang luar biasa pada Yusuf. Ini didukung awal surat Yusuf dari perkataan anak-anak Yakub, Idqalu, ketika mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita dibandingkan kita, padahal kita jumlahnya banyak. Inna abana, sunnya bapak kita lafi dholalin, dalam kesalahan yang nyata. Ya, dan kalau maknanya khata, maka ini makna yang jauh. Nah, ini makna yang jauh. Ya, maka makna yang dekat nisyan, makna yang jauh khata. Dan yang diinginkan makna yang jauh. Maka namanya tauriyah. Contoh yang lain, wahai orang yang berpaling dariku, cukuplah Allah bagimu Ta'ala. Kata-kata Ta'ala dimungkinkan artinya adalah kata untuk mensucikan Allah, dan dimungkinkan artinya memanggil, mari. Ta'ala bisa artinya mari. Tolaban, memanggil yang dicintai supaya datang, dan itu makna yang jauh, dan itu yang dimaksudkan, dan itu tauriyah. Satu kalimat bersayap, punya makna dekat, makna jauh. Orang lain yang tidak perhatian mengira makna dekat yang diinginkan, padahal makna jauh yang dimaksudkan. Kemudian termasuk tauriyah itu taujih. Wawa ayuwaja al-mutakalim ba'da kalamihi. Seorang penutur mengarahkan sebagian perkataannya ila asma'in mula'imah, pada nama-nama yang cocok. Nama-nama tokoh, kaidah atau yang lain. Contohnya ucapan sebagian udaba, sastrawan yang singgah di rumahnya kawannya. Lantas sang kawan berkata ketika melihat di rumahnya, di rumah udaba ada semut. Kenapa aku melihat manzilal maula al-adib, di rumah seorang al-adib, seorang sastrawan, bihiba, di rumah tersebut, namlun, ada semut. Tajam ma'a, yang berkumpul di penjuru rumah zumara berkelompok-kelompok. Maka dijawab oleh sang pemilik rumah, jangan heran, idan, jika demikian, dari semut rumah kami. Ya, karena semut, kebiasaan semut mengikuti para penyair. Ya, antat ba'as su'ara. Ya, misalnya dihilangkan, artinya penyair. Ya, maka dia arahkan sebagian perkataannya, dia arahkan kepada nama tertentu. Di sini mau diarahkan ke suara. Demikian juga seperti perkataanku, penulis Balaghah Muyassarah, wahai yang bermadzhab Maliki, jadikanlah Rasulmu Syafi'i. Fa inni hanifi ala milatil mala. Karena aku adalah seorang yang hanif. Yeah. Hanif berarti orang yang bertauhid, pengikut Nabi. Alamilatil mala, sebagaimana agama banyak orang. Kemudian istighdam. Istighdam itu mirip tauriyah. Definisi istighdam, seorang penutur membawakan satu kata yang mustarak. Mustarak artinya kata punya dua makna atau lebih. Thumma ya'ti, kemudian dia bawakan kata yang menunjukkan masing-masing makna. Sebagaimana di dua bait. Sebagaimana di dua bait yang ada di matan. Kemudian sebagaimana perkataanku. Ubritul jubna. Juban artinya al-mat'um. Ya, aku tidak suka makanan pada diriku, wa akuluhu, namun aku memakannya. Al-murad al-juban al-mat'um. Ditu syaja'ah. Namun sekaligus kebalikan dari berani. Juban itu bisa artinya makanan, bisa artinya penakut. Maka berarti dia mustarok, punya dua makna. Kemudian dibawakanlah kata yang menunjukkan masing-masing dari dua makna tersebut. Aku luhu, nah itu berarti juban makanan. Ya, tidak tahu yang maknanya menunjukkan pengecut. Akalal muhibbalahu fasta'milin nadhara. Contoh yang lain ucapanku. Arkabul air fi'ir fi'irin arbituhu fihi wa minhu wa arsyahu idha nadhara. Sebelum kita terjemahkan, coba kita lihat kalimat dua baris setelahnya. Bait ini mengumpulkan lima makna air. Air bisa maknanya pertama keledai, yang kedua gunung, yang kedua, yang ketiga watad. Watad itu pasak, pasak untuk tenda. Watad itu pasak untuk tenda, tenda supaya kokoh, ada tali nanti diikat di di satu kayu atau besi ada empat sisi. Nah, maka kayu itu yang tempat tali namanya watad. Wa kullu nati'in, setiap yang menonjol di antara dua hal. Kemudian yang kelima adalah artinya sayyid, pemilik budak. Maka kita lihat arkubul aira, aku menunggang air, artinya apa? Keledai, ya. Fi airin, ketika berada di atas air, artinya gunung. Wa artibuhu, dan aku mengikat air, artinya mengikat ni pada watad. Fihi wa minhu, wa arsahu. Kalau wa arsahu idan nadhar, arsahu aku takut pada air. Ini sayyid berarti. Idza nadhara, jika dia melihat. Tidak tahu ini yang. Nati'in baina syai'aini. Fihi. Diikatnya di. Oh, tempat yang menuju di antara dua hal. Fihi. Ya, fihi. Diikat pada. Atau ini wa arbituhu, aku mengikatnya, ingkatnya keledai. Fihi, pada air itu watat, watatnya di situ. Wa minhu, dan di antara air, dari air dua hal yang menonjol. Wa akhsyahu, dan aku takut kepada air, yaitu sayyid idza nadhara. Nah, maka di baitnya ada lima makna air sekaligus. Kata penulis, dan aku tidak mengetahui ada kalimat yang semisal. Karena para pakar balaghah terbatas ketika mencontohkan istikhdam hanya pada dua domir, satu atau dua domir. beliau pakai berapa domir ini? Hu, hu, hu, hu, empat domir. Nah, kemudian di antara muhasinat adalah al-jama'. Contohnya al-mal wal-banun, harta dan anak, perhiasan kehidupan dunia. Perkataan seorang bersair dengan nada rojas, inna syabab wal-faragha wa jiddah. Senyap usia muda, waktu kosong, semisal liburan, wa jiddah dan punya duit. Mubsidatunil mar'i ayu mabsadah. Itu merusak seseorang serusak-rusaknya. Punya duit, waktunya kosong, masih anak muda. Ya, jama'ah baina asya, maka penyair di sini mengumpulkan berbagai hal dalam penilaian dan hukum yang sama. Bentuk lainnya adalah tafriq. Tafriq adalah membedakan di antara dua hal yang sama. Contohnya ucapan seorang penyair, manawal, nawal artinya atok. Tidaklah pemberian mendung di waktu rabi, musim semi, seperti pemberian sang penguasa ketika dia dermawan. Fanawalul amiri, maka pemberian sang penguasa adalah badratu ainin. Ainin maknanya di sini dinar. Ain itu punya banyak makna, bisa mata, bisa tadi mata-mata, bisa mata kepala, bisa mata-mata, bisa artinya person, fardu ain. Ada ain artinya dinar atau dirham. Batra itu ainin, catatan kaki tiga, batra artinya case, wadah. Di dalamnya terdapat banyak dinar, ain itu dinarnya. Wa nalul ghumami, sedangkan pemberian mendung, tetesan air. Contoh yang lain, contoh bentuk muhasinat yang lain adalah menegaskan pujian dengan kalimat yang mirip celaan. Contohnya perkataan nabira, tidak ada yang tercela pada diri mereka selain. Selain, maka orang akan mengira ini mau menyebutkan celaan. Ternyata kalimat setelahnya pujian. An-nasuyufahum, bahasanya pedang-pedang mereka, bihinna pada pedang itu terdapat fululun. Fululun, catatan kaki dua, kusurun pecah, fihad dia pada sisi tajamnya. Kenapa? Karena dipakai nebas. Min kira'i, karena bertempur dengan katatib. Ini jamak dari katibah, artinya rombongan pasukan. Dan ini pujian, pedang mereka pecah-pecah, ada yang patah karena perang. Maka mereka ini tidak punya cacat, tidak punya kejelekan kecuali pemberani di medan perang. Maka ini mau menegaskan pujian dengan kalimat yang seakan-akan celaan. Mereka tidak punya kejelekan kecuali. Maka pendengar akan, oh ini akan, apa ya kejelekannya ya. Ternyata isinya adalah kalimat pujian, dia pemberani di medan perang. Muhasinat yang lain namanya tajrid, contohnya li minka sadiqun hamim. Milikku darimu kawan yang dekat. Al-jama' artinya menggabungkan dua hal atau lebih dalam satu perkara. Itu satu penilaian, satu pelabelan. Contohnya al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya, aslinya al-mal zinah, al-mal al-banun zinah. Demikian juga dalam baitnya Abul Atahiyah, masing-masing dari masa muda, waktu kosong dan punya harta, dan harta itu merusak. Kemudian tafriq adalah untuk ke anda tabayunuhu, anda jatuhkan, anda tabayunan pembedaan di antara dua hal min no'in dari satu macam. Semacam dua bait, yang ini karya, tidak tahu itu bacanya, watwa boleh jadi, Fa'inah maka beliau menyebutkan dua macam pemberian. Nawal artinya atak. Pemberian penguasa dan pemberian mendung. Kemudian beliau bedakan di antara keduanya dalam makna. Contoh yang lain, contoh tafriq, hafalan orang tua tidak seperti hafalan anak muda. Hafalan anak kecil seperti mengukir di batu. Hafalan orang tua seperti mengukir di air. Ini contoh tafriq. Kemudian ada menegaskan pujian dengan kalimat yang serupa celaan. Contohnya di bait karya Nabi Rah yang telah disebutkan. Maka Nabi Rah meniadakan pada diri mereka kekurangan, kemudian beliau datangkan kata-kata illa kecuali. Dan satu hal yang telah dimaklumi, setelah illa itu beda dengan sebelum illa. Maka pendengar bait menunggu-nunggu Nabi Rah menyebutkan cacat dan kekurangan. Akan tetapi ternyata Nabi Rah menyelisih sangkaan pendengar. Ternyata yang terjadi dia tambahkan peniadaan tersebut ya adalah tambahan penegasan. Beliau tegaskan bahasanya di pedang mereka terdapat bekas sabetan dan perang menghadapi musuh. Di antara contohnya dalam Al-Quran firman Allah, La yasma'una fiha lagwan. Mereka tidaklah mendengar di surga kata-kata yang sia-sia kecuali. Jadi mau menyebutkan apa kata lagwan yang ada di surga. Ternyata illa salama, kecuali ucapan salam. Tajrid adalah Anda mencabut satu perkara dari perkara yang lain, Anda copot alaihi badannya atau Anda watakhla'u alaihi dan Anda berikan padanya sifatnya. Intizaan mencopotnya ini bersifat imajinatif. Contoh di Al-Quran, lahum fiha darul khuldi. Bagi mereka di dalam surga, ini tempat kekekalan. Contoh yang lain, li min fulanin sadiqun hamim. Fulan itu adalah kawan dekat untukku. Wadhalika, kenapa ini disebut tajrid? Wadhalika anal ibrata bisifatil mar'i wa majubila alihi. Bahasa yang jadi tolak ukur kawan itu adalah sifat seseorang. Wa majubila alaihi, karakter seseorang. Min khilalin, khilal artinya sifat. Hamidah, terpuji. Dan tidaklah raga kecuali bentuk yang memuat intisari tersebut. Tidakkah engkau melihat perkataan Zuhair, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Manusia itu terdiri dari dua bagian. Lidah itu, lidah seseorang itu separuh dirinya. Separuhnya lagi adalah hatinya. Falam tabaqa, tidaklah tersisa kecuali bentuk daging dan darah. Ya, maka di sini ada intiza. Ada intiza, kita bayangkan secara imajinasi. Orang itu cuma lidahnya sama hatinya. Dan seakan-akan dan ini secara kita berimajinasi ada orang, kita lepas lisannya, kemudian hatinya. Nah, terus kemudian yang tersisa cuma daging dan darah. Ini namanya tajrid. Satu kalimat yang membawa kepada kita untuk berkhayal. Satu kalimat yang membawa kita untuk berkhayal, ada sesuatu yang dicabut dari sesuatu yang lain. Kemudian contohnya tadi, min fulanin sadiqun hamim. Padahal yang dimaksud itu fulan sadiqun hamim. Bukan min fulanin. Bukan min fulanin. Yang jadi sadiqun hamim itu fulannya. Namun tadi kalimatnya min fulanin, maka seakan-akan ada fulan kemudian dicopot dari si fulan ini shodiqun hamim. Karena shodiqun hamim itu telah ukurnya adalah karakter, kelakuan, perilaku. Dia dermawan, dia baik, suka nolong. Nah yang shodiqun hamimnya itu suka menolongnya, ramahnya, dan seterusnya. Maka ya realitanya yang jadi shodiqun hamim adalah fulan, namun kalimatnya min fulan. Gitu. Di situ ada intizaknya. Ada intizak yang bentuknya mutakhayilan, imajinasi. Kalimat ini mengajak kita berimajinasi. Membayangkan seseorang terlepas dari dirinya. Walidha, oleh karena itu, maka mereka mengatakan ya, roh itu nyaman dengan roh. Dengan bukti bahwa seorang yang mencintai jika telah meninggal orang yang dicintai, lam yatiq, maka dia tidak akan mampu untuk mempertahankan raganya. Wasar adian pun bersegera untuk menguburnya dan memakamkannya. Kenapa? Karena roh itu cuma nyambung dengan roh. Setelah rohnya hilang, ya maka ini jadi mayit. Apa yang terjadi? Segera cepat disingkirkan. Ini segera cepat disingkirkan dengan dimakamkan. Muhasinat yang lain adalah talmih. Talmih itu ya biasa kita terjemahkan dengan isyarat. Bahwa isyarat ila qasidah masyhura. Namun yang disebut talmih itu isyarat, namun mengisyaratkan satu kisah yang terkenal. Kalau bahasa kita talmih ya, talmih mungkin sebenarnya oh dia semangat, semangat 45. 45 itu talmih. Mengingatkan pada satu peristiwa yang terkenal. Dia belajarnya masya Allah semangat sekali, semangatnya semangat 45. Nah itu talmih. Itu talmih. Ya disebutkan di satu kata. Nah kata ini bikin kata connect dengan satu kisah yang terkenal atau satu masalah ilmiah atau syair yang masyhur. Contohnya perkataan Abu Tamam. Fa wallahi maka demi Allah aku tidak tahu apakah itu mimpi orang yang tidur alamat bina memenuhi atau meliputi diri kita ataukah di tengah-tengah rombongan kita ada Yusya yang menurut sebagian ulama adalah nabi. Apakah kemudian di tengah-tengah kita ada nabi Yusya? Ya, kemudian di antara muhasinat ada namanya husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah antad da'i, seorang penyair mengklaim li amrin satu perkara itu punya sebab yang cocok dengan perkara itu, namun dari sudut pandang yang unik. Contohnya perkataan seorang penyair ini, makul fatul badri, di purnama itu ada titik-titik hitam. Ini ada titik-titik hitam, tidak semuanya kemudian putih. Ini ada titik-titik hitamnya. Ini ada ya, titik-titik hitam di purnama. Maka ada seorang penyair yang mengatakan tentang ketika dia melihat purnama, tidaklah kemudian hitam-hitam di purnama yang bercahaya itu bukanlah hitam-hitam yang lama sejak dulu, itu baru. Walakinna hafi wajihi atharul latmi, namun di wajah purnama itu terdapat bekas tamparan. Bekas tamparan yang baru. Contoh yang lain adalah dari muhasinat adalah al-lafu wan nasru. Firman Allah Ta'ala, di antara kasih sayang Allah, Allah jadikan bagi kalian malam dan siang supaya kalian tenang, mendapatkan ketenangan fihi padanya. Padanya ini hanya kembali ke malam. Walitabtaru min fadlihi, dan supaya kalian mencari sebagian karunianya. Kapan ini? di siang. Kemudian muhasinat yang lain adalah husnul khitam, penutup yang cerdas atau penutup yang bagus. Contohnya ucapan seorang penyair, baqita anda akan awet baqa ad-dahri sepanjang masa, ya kahfa ahlihi, ha wa hadha du'aun lil bariyati syamilu. Ini adalah doa untuk semua makhluk, bariyah makhluk, syamil mencakup alias semua. Talmih itu adalah mengisyaratkan satu syair, satu prosa, satu kisah, atau satu pepatah. Maka orang mengucapkan, kalau di bahasa Indonesia, mengucapkan ada kalimat, wah itu seperti tong kosong. Cuma disebut tong kosong. Itu talmih. Dia mau mengisyaratkan pada satu peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Ini ada orang yang bolak-balik ngomong, kuar-kuar. Ya, tiap hari ngomongin poligami, poligami, poligami. Terus temannya komentar, alah itu omongannya dia seperti tong kosong. Ini talmih. Tong kosongnya itu talmih untuk isyarat untuk satu peribahasa. Kama fil baitaini, sebagaimana atau mengisyaratkan satu syair, sebagaimana dalam dua bait karya Abu Tamam, dia mengisyaratkan satu kisah terkenal dari cerita Bani Israel, yaitu Yusha yang merupakan fatah Musa. Fatah artinya pembantu di sini. Pembantunya Musa itu meminta berhenti matahari sebelum dia tenggelam, ketika Yusha ini memerangi salah satu jabarin, salah satu orang yang zalim. Atau akhbar Bani Israel artinya berita tentang Bani Israel. Karena ini ada di hadis, hadis yang sahih ada di Riyadhus Salihin. Maka di Bani Israel ada aturan, kalau tenggelam matahari, perang harus dihentikan. Nah ketika itu Nabi Yusha memimpin perang, dia memimpin Bani Israel, terus hampir menang. Menang itu sudah di depan mata, namun matahari itu hampir tenggelam. Padahal aturan mainnya tenggelam matahari, apapun yang terjadi, peperangan harus dihentikan. Maka beliau berdoa minta pada Allah agar menahan matahari. Maka Allah pun menahan matahari sampai perang selesai, kemenangan bagi kaum muslimin. Maka ini mungkin kemudian tadi, demi Allah saya tidak tahu apakah mimpinya orang yang tidur yang terjadi pada diriku. Mimpinya kok enggak selesai-selesai, bersambung terus. Mimpi bangun, tidur lagi, lanjut lagi. Bangun lagi, lanjut tidur, masih bersambung, ada episode 3, 4. Nah, ini kemudian mimpi atau ini seperti kisahnya Yusha, enggak kemudian matahari enggak tenggelam-tenggelam. Wa min tarifi mastama alaihi ilmul badi', dan di antara hal yang indah yang menjadi muatan ilmu badi' ada yang namanya husnul ta'lil, seperti perkataan Abu Thayyib. Lam yahkina ilaka sahabu wa innama humat bihi, maka tidaklah serupa dengan pemberianmu mendung. Mendung, pemberian mendung yaitu air hujan, tidak serupa dengan pemberianmu. Wa innama humat bihi, namun mendung itu demam. Ya, terkena demam, fa sabibuha ruhda'u. Maka asyair al-huna di sini mengingkari mendung menurunkan hujan serupa dengan orang yang dipuji dalam masalah kedermawanan dan atau pemberian. Yahki itu dari kata-kata hikayah artinya serupa. Yuhaki artinya semisal. Maka pemberianmu, kebaikanmu tidaklah serupa, tidaklah bisa diserupai oleh mendung. Gitu. Wa atabi illatin. Namun kenapa kok mendung itu lebih deras? Kemudian dia ngasih illah, ngasih alasan yang nyeni, bukan alasan yang asli, alasan yang nyeni dengan dia katakan fa'ata bi'illatin, maka dia bawakan satu alasan yang sangat menarik, yaitu mendung itu mengalami rohdo. Rohdo itu al-huma, demam. Min siddatil ghairah, karena cemburu kok ada orang yang dermawan. Seperti dia kok ada cemburu dengan adanya orang yang nyaingi dia. Fatasobbaba minhul ma', maka bercurah-curahlah air dari mendung. Karena sangat panasnya demam. Wa innama humat, sehingga hanyalah mendung itu demam. Bihi fasobi buha, maka curahan air mendung itu adalah urdau, karena demam. Sebagaimana di bait yang mumatsalbi dicontohkan, Abul Ala mencontohkan hitam-hitam yang ada di rembulan. Itu lam yakun maujudan min qablu, itu dulunya tidak ada. Walakin hadasa ba'da mautil insani, akan tetapi itu hitam-hitam tersebut terjadi setelah matinya seseorang yang dia ratapi. Dan meratapi itu nampari. Ini orang jahiliyah itu ketika ratap dia nampar pipi. Min jara'i, dikarenakan menampari karena rembulan, menampari pipinya sendiri. Nadban, karena meratap, niyahatan meratap, ala firaqihi, berpisah dengan orang yang mati. Berarti tadi ya, ada orang yang baru saja mati, kemudian Abu Tamam atau Abu Al-Ala kemudian membuat syair rosak, syair ratapan. Dia katakan, dan itu malam hari, hitam-hitamnya rembulan itu baru, bukan dulu. Kenapa dia hitam-hitam? Karena rembulan itu ikut berduka dengan meninggalnya dirimu. Maka karena engkau meninggal dunia, kemudian rembulan purnama ini nempelengi wajahnya sendiri, akhirnya wajahnya sampai hitam karena melakukan perbuatan jahiliyah, meratapi orang yang mati dengan nampar pipi. Dan kemudian komentar penulis, wa hadzal amru, dan husnul khitam ini, atau kemudian husnul ta'lil ini, tegak di atas asas mengingkari kenyataan, dan asasnya adalah kebohongan, kata penulis. Walau la syi'ru, seandainya bukan karena syair, niscaya itu satu hal yang jelek dan hina. Ya, kemudian itu jika kita perkataan penulis ini betul, ini bohong, husnul ta'lil itu bohong. Menurut kemudian kaidah atau definisi dusta yang dianut oleh sebagian ulama, bahasanya semua yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun menurut definisi yang lain, mengatakan bahasanya tidaklah tergolong kadzib jika orang itu tahu bahasanya itu tidaklah kenyataan. Itu bukanlah kenyataan. Ini rembulan purnama nampari pipinya itu fiksi saja. Dan orang yang dikasih kalimat itu juga tahu ini cuma bukanlah sesuatu yang sesungguhnya. Karena kadzib yang terlarang itu kata kuncinya adalah iham. Kata kuncinya adalah iham, membuat salah anggapan. Manakala tidak ada iham, karena orang yang ngerti ini tidak seperti itu, maka itu bukan kadzib. Dan demikian definisi, maka di antara yang menganut definisi dan yang mempersyaratkan kadzib itu harus ada unsur iham, membuat kesan yang salah, adalah Syafi'iyah. Mempersyaratkan harus iham. Kalau tidak ada iham, tidak ada salah image, tidak ada salah paham, tidak ada salah kesan, dianggap itu kenyataan yang sesungguhnya, maka itu bukan kalimat kadzib. Syarat kadzib ada iham, membuat image yang salah. Dan di husnul ta'lil ini orang ngerti. Kalau kemudian itu bukan kenyataan. Itu bukan kenyataan, cuma untuk bahasa seni saja. Yang itu tidak menimbulkan salah persepsi. Maka ya untuk rayuan gombal gitu. Husnul ta'lil itu untuk rayuan gombal. Ada kemudian istrinya kemudian lagi ngambek, kemudian semula terang jadi mendung, ya kan? Mendung. Ya, kamu gagal kamu ngambek, ini jadi mendung. Ya, kalau kamu senyum, ini nampak dunia akan cerah. Ya. Itu husnul ta'lil itu. Itu secara balaghah namanya husnul ta'lil. Ya, maknanya rayuan gombal. Nah, apakah rayuan gombal itu kadzib? Nah, maka kalau pakai definisi yang mempersyaratkan kadzib itu harus iham, ya, maka dia bukan kadzib. Nah, kemudian wa minhu dan dicontoh contoh lain dari usus ta'lil namun lebih ringan bebannya atau tekanannya daripada sebelumnya dan menurut beliau lebih sedikit bohongnya adalah kalimat berikut ini. Sobah tuhu ingdal masai. Maka aku mengucapkan pagi di waktu sore. Maka dia berkata kepada aku, madhal kalamu, apa kalimat ini? Wadhanna dhaka muzaha. Dan dia menyangka kalau itu adalah guyon dan candaan. Fa'ajab tuhu lantas aku jawab dia, israku wajika gharani. Sesungguhnya cantiknya wajahmu itu menyebabkan aku tertipu. Hatta tawahamtul masa'a sobah. Sehingga aku kira sore yang gelap itu adalah pagi. Ini husnul ta'lil. Husnul ta'lil itu bahasa rayuan gombal. Ini balaghahnya itu husnul ta'lil. Pakai ini alat untuk gombal itu husnul ta'lil. Nah, kemudian al-lafu wan nasru. Contohnya ada di ayat sudah jelas. Faqad dzakara maka disebutkanlah malam dan siang, kemudian disebutkanlah setelahnya dua perkara supaya tenang dan cari rezeki. Tenang itu kembali ke pertama, kemudian cari rezeki, walita betarum fadli, kembali kedua, yaitu siang. Wal asal dan pada asalnya malam itu untuk tenang, dan siang itu untuk cari penghidupan. Sebagaimana firman Allah, waja'anna layla libasa, waja'anna nahar ma'asya. Kemudian yang terakhir, wa minhu diantara muhasinat adalah husnul khitam. Artinya ada satu kata yang azban, segar. Kalau kita kata itu dipuji dengan empuk ya. Kata itu enak itu pakainya empuknya. Kalau orang Arab pakainya segar. Ayakunal kalamu azban, ada satu kata yang segar. Sehingga ya jitulahu sami' ya. Sehingga pendengar atau pembaca itu mendapatkan halawah. Halawah dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Pertama, manis seperti gula, itu halawah. Kemudian, rasanya air segar itu juga halawah. Rasanya air segar, ya, airnya itu memang bikin seger di badan, ya, haus hilang, itu disebut halawah. Jadi, halawah jangan selalu diartikan manis. Karena halawah dengan berarti manis itu baru makna yang pertama. Makna yang kedua dari halawah adalah rasanya air yang segar. Ya. Maka tadi karena ini adalah segar, maka dia dapatkan halawah yang menyebabkan guncangnya jiwanya. Akhirnya jiwa kemudian mengatakan, hal min mazi, tolong tambahi. Perkataanmu menarik, enak didengar, ayo tambahi. Fa'indala ala ma'ish'ir bil intiha. Ya, maka jika itu menunjukkan, ya, jika kata tersebut mayushir menunjukkan intihak sudah mau selesai, maka ini namanya baro'atul ikhtitam, penutup yang cerdas. Wa baro'atul maqta' dan ya, memangkas, memotong yang indah. Wa khawatim dan penutup surat-surat Al-Quran itu berada dalam puncak derajat indah. Memindalika dan diantaran yang indah adalah menutup perkataan dengan solawat pada sang Nabi. Ya. Maka kakauli syair tadi dia tutup dengan doa baqaita baqa ad-dahri ya kahfa ahlihi hada tu'an lil-bariyati syamilu. Maka ditutup dengan doa, maka ini penutup yang baik. Hada ma yasarallahu ta'ala dikruhu min tasnifi hada safril latifi. Inilah akhir kemudahan yang Allah berikan untuk penulisan buku yang tipis ini. Demikian ya, yang kita baca kalimat-kalimat setelahnya. Tidak ada kaitannya dengan balaghah. Ya, maka tidak perlu dibaca. Tidak perlu kita baca. Atau, oh maaf. Yang ingin saya baca adalah tasjir balaghah muyassarah. Bagan, ya, tasjir, bagan itu tasjir untuk balaghah muyassarah. Maka di halaman 99 disampaikan ini ilmu balaghah ada 3 macam, ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Nanti di ma'ani ada sejumlah bab, isnad khobari, khobar dan insya, qasar, fasal wal wasal, yang ini jadi intinya ilmu ma'ani. Kemudian tentang kadar lafad dengan makna, ada musawah, ijaz, dan ada itnab. Ilmu bayan itu ada tasbih, ya, tasbih, kemudian ada majaz, ya, maksudnya majaz mursal, karena istiarah juga majaz, karena istiarah, kemudian ada kinayah, kemudian ada kemudian majaz akli, istiarah tamthiliyah. Ilmu badik dibagi menjadi 2 bab, muhasinat lafziyah, muhasinat maknawiyah. Ada jinas, ada kutipan atau iktibas, saja al-qalbu dan luzum ma la yalzam. Muhasinat maknawiyah ada tibak, ini kontras namun cuma satu kata, cuma 2 kata yang kontras. Kalau lebih, artinya cuma 1 pasang, kalau 2 pasang atau lebih namanya mukobalah, musyakalah, akas, tauriyah, dan seterusnya. Kemudian di pembahasan tentang ya, aghadil khobar, fungsi kalimat berita, ada ya, ada taubih mencela, ada betul, ada malah bertanya, memposisikan orang yang tahu seperti tidak tahu, menampakkan kelemahan. Itu untuk kalimat berita yang dipakai dalam doa. Dan tujuan penyebutan musnad ilaih, ya, disebutkan itu hukum asalnya. Tujuan yang lain adalah taladud bidikrihi, menambah jelas untuk memuliakan atau untuk dibastil kalam, untuk memperpanjang lebar perkataan. Tujuan pembuangan musnad ilaih kan sudah tahu, mau diringkas sempitnya waktu dan kesempatan. Ya, musnad atau subjek itu bisa jadi fi'il, maka jumlah fi'liyah itu fungsi pokoknya adalah litakayut, litakit bizaman. Fungsi balaghahnya adalah ifadatul hudus wa tajaddud. Sedangkan jumlah fi'liyah itu yufidu thubut wa dawam. Kemudian macam-macam qasar. Qasar ada 2 macam, qasar hakiki dan non-hakiki. Masing-masing dibagi menjadi mausuf ala sifat atau sifat ala mausuf. Cara qasar ada 4 yang pokok, nafi dan istisna. pakai nafi, pakai innama atau dengan la, bal atau lakin, kemudian mendahulukan sesuatu yang harusnya dibelakangkan. Kemudian kalimat itu ada kalimat insya, ada kalimat khobar. Ini kalimat berita, kalimat non berita. Kalimat non berita dibagi menjadi dua. Ada sesuatu yang diinginkan yang belum terwujud. Amar, nahi, istifham dan nida. Tidak mengandung sesuatu yang diinginkan atau dicari. Ini kalimat pujian, celaan, ta'ajub, harapan, sumpah dan redaksi, transaksi. Kemudian tentang kapan wajibnya fasal. Kamal itisal, kemudian kamal ingkita, kemudian sibah kamal itisal. Wajib wasal. Misalnya ketika sama-sama khobar atau sama-sama insya. Kemudian jika tanpa wawu nanti menimbulkan salah kesan yang ya tidak diharapkan. Contohnya tadi, la syafahullah. Ya, kemudian memang bermaksud untuk menyatukan keduanya dalam hukum. Dan ijaz itu ada dua macam, karena memang kalimatnya pendek, ya, namun syarat makna. Ya, yang itu kemudian menjadi perkataan khasnya Nabi, jawami kalim, pendek syarat makna, itu ijaz qasr. Kemudian yang kedua adalah karena memang ada kata yang dibuang. Kemudian cara-cara untuk membuat kata itnab, boleh jadi i'tirad, melakukan kemudian kalimat sisipan, ini am ba'dal khas, tatmim, tadyil, tikrar, ihtiras antisipasi, idah ba'dal ibham, khas ba'dal am. Tasbih ada empat rukun, musyabah, musyababih, adat tasbih, wajuh syabah. Ini majas, ini harusnya majas lughawi gitu, lebih jelasnya majas lughawi ada dua macam. Majas mursal dan isti'arah. Kalau alaqahnya musyabahah, isti'arah. Kalau alaqahnya non-musyabahah, namanya majas mursal. Nah, nanti kemudian di majas mursal ada yang alaqah. Juz'iyah, kulliyah, sababiyah, haliyah, musababiyah. Isti'arah dibagi menjadi bihasab tergantung yang disebutkan dan yang dibuang. Maka musorohah jika musabah bih tegas disebutkan. Kalau undan makniyah ketika musabah bih itu dibuang, malah yang di, dan diganti dengan hal yang identik dengan musabah bih. Kemudian tergantung jenis musta'ar, maka ada asliyah jika itu isim jamid, dan tabaiyah jika menggunakan fi'il atau mustaq. Kemudian muhasinat ada dua macam, lafziyah dan maknawiyah. Lafziyah ada jinas, jinas ada dua macam. Ada yang tam, sa'ah dengan sa'ah. Ada naqis, takhar dengan tanhar. Ada sajak, ada qalb, ada luzum, mayalzam. Muhasinat maknawiyah ada tibak, muqabalah, akas musakalah, tauriyah, mirip-mirip dengan tauriyah, istikhdam, tafrik, jama' talmih, tauqid madah bima yushbuddam, lafban nasyar, husnul ta'lil, sama husnul khitam. Demikian, wassalallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa rudha'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah,